Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله كتاب الشكر بعد الله سبحانه وتعالى atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mulai membahas kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi at-ta'ifatin najiyatil mansurah karya Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Kitab ini adalah kitab yang memuat penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau At-Ta'ifah Al-Mansurah atau Al-Firqatul Najiyah, kelompok yang ditolong Allah Azza wa Jal, kelompok yang selamat. Sehingga materi ini terkhusus bab akidah dan keyakinan, dan dilihat dari bahasan-bahasan yang dibahas oleh penulis rahimahullah, tampak bahwa buku ini cukup lengkap dalam pembahasan-pembahasan akidah, dan beliau terangkan dengan model tanya jawab. Beliau pun menjelaskan dengan ringkas dan beserta dalil-dalilnya. Kita akan baca mukaddimah yang beliau sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Ini adalah potongan-potongan ayat yang beliau sebutkan sebagai mukaddimah. Lalu beliau katakan, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun wa 'ala alihi wa sahbihi alladhi qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun وعلى التابعين لهم إحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف أثرهم إلى يوم يبعثون. Aku bersaksi bahwa Sayyidana wa Nabiyyana, pimpinan kami, Nabi kami Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Arsalahu bil huda wa dinil haq, Allah Azza wa Jal mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala unggulkan agama tersebut di atas agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik mereka membenci. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina qadaw bilhaqi wa bihi ya'dilun sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat kepada nabinya dan salamnya kepada beliau, kemudian kepada keluarga dan para sahabatnya yang mereka itu memutuskan dengan kebenaran dan dengannya mereka berbuat adil. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsan, dan juga semoga tercurah kepada para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Alladzina la yanhirifuna 'anil sunnah, mereka yang tidak melenceng dari jalan sunnah. Wala ya'dilun, dan tidak yakni menjauh darinya, yakni melenceng darinya, menyimpang darinya. Bal iyyaha yaqifun, bahkan kepada sunnah itu mereka yaktafun, mengikuti. Wa biha yatamassakun, dengannya mereka berpegang. Wa 'alaiha yuwalun wa yu'adun, dan di atas sunnah itulah mereka berloyal dan mereka memusuhi pihak yang yakni menentangnya. Wa 'indaha yaqifun, dan di garis sunnah itu mereka berhenti, tidak melampauinya. Wa anha yadubun, dan terhadap sunnah mereka membela. Wa yunadilun, wa ala jami'i man salaka sabilahum wa qafa atharahum ila yaumi yub'atsun, dan semoga juga tercurah kepada seluruh yang menelusuri jalan mereka dan mengikuti jejak mereka sampai mereka dibangkitkan pada hari mereka dibangkitkan. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fahada mukhtasarun jalilun nafi'un azimul fa'idah jammul manafi'. Ini adalah kitab yang mukhtasar, yang ringkas, jalil, nafi', yang besar dan bermanfaat. Artinya secara materi terkandung di sana makna yang besar dan manfaat. Azimul fa'idah, besar fa'idahnya. Jammul manafi', banyak manfaatnya. Yastamilu ala qawa'idid din, mencakup kaedah-kaedah agama. Wa yatadhammanu usul at-tauhid alladhi da'at ilaihi rusul, dan mengandung pokok-pokok ajaran tauhid yang telah mengajak kepadanya para rasul. Wa unzilat bihil kutub, dan diturunkan dengannya kitab-kitab. Wala najata liman bighairihi yadin, dan tiada keselamatan bagi orang yang beragama dengan selain agama itu. Wa yadullu wa yursyidu ila sulukil mahajjah al-bayda, dan menunjukkan serta membimbing kepada jalan yang terang, yang putih. Wa manhajil haqqil mustabin, dan manhaj jalan yang hak dan mustabin yani jelas, terang. Syarahtu fihi umur al-iman wa khisalahu, saya terangkan pada kitab ini umur al-iman, perkara-perkara yang terkait dengan keimanan. Wa khisalahu, dan bagian-bagian daripada iman. Wama yuzilu jami'ahu au yunafi kamalahu. Begitu pula saya terangkan di sana segala yang akan menghilangkan seluruh keimanan atau menafikan kesempurnaannya. Wa dzakartu fihi kulla mas'alatin mashubatan bidalilihi bidaliliha. Saya sebutkan pada kitab ini tiap persoalan diiringi dengan dalilnya. Liyattadhiha amruha wa tatajalla haqiqatuha wa yabin sabiluha. Supaya jelas urusannya, jelas hakikatnya, jelas jalannya. Waqtasartu fihi ala madhhabi ahli sunnati wal ittiba'. Dan saya membatasi di dalam kitab ini pada mazhab ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnah saja. Ahlu sunnah, para pengikut sunnah dan ittiba' kepada Nabi. Wa ahmaltu aqwala ahli al-ahwa wal ibtida'. Dan saya kesampingkan ucapan dan pendapat para pengikut bid'ah. Ya, artinya penulis rahimahullah menyengaja untuk membatasi kitab ini pada keyakinan-keyakinan ahlu sunnah. Beliau tidak menyinggung keyakinan-keyakinan lain yang menyimpang dari ahlu sunnah. Idh hiya la tuzkaru illa liraddi alaiha. Di mana pendapat-pendapat kelompok lain yang bukan ahlu sunnah tidaklah disebut kecuali dalam rangka dibantah. Wa irsal sihami sunnah alaiha, dan kecuali dalam rangka mengirimkan kepadanya panah-panah sunnah, artinya membantah dengan ajaran-ajaran sunnah. Wa qad tasadda likashfi awariha al-aimatul ajillah, dan sungguh telah tampil untuk menyingkap cacat-cacat akidah kelompok-kelompok selain ahlu sunnah, para ulama kita yang agung, yang mulia. Wasannafu fi raddiha wa ib'adiha al-musannafat al-mustaqillah. Dan mereka telah menulis dalam rangka membantah keyakinan-keyakinan sesat itu dan menjauhkannya, al-musannafat al-mustaqillah, karya-karya mereka yang tersendiri. Ya, banyak ulama sudah menulis kitab-kitab yang khusus membantah keyakinan-keyakinan sesat. Ya, dan itu sangat banyak dari para pendahulu kita, ulama as-salafus salih. Ad-Darimi, Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, mereka menulis kitab-kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah, dan banyak kelompok-kelompok yang lain juga seperti Ibn Taymiyah membantah Syiah dan falasifah dan banyak sekali yang lain. Artinya kitab-kitab yang membantah ahli bid'ah dan menyebutkan pendapat-pendapat mereka cukup banyak, sehingga di sini beliau rahimahullah ingin fokus pada penjelasan keyakinan ahlu sunnah. Ma'anna al-dhidda yu'arafu bi-dhiddihi wa yakhruju bi-ta'arifi dhabitihi wahdah. Padahal al-dhid, sesuatu yang berlawanan akan diketahui dengan lawannya. Wa yakhruju bi-ta'arifi dhabitihi wahdah, dan akan keluar dengan definisinya saja. Artinya beliau rahimahullah menyebutkan bahwa dengan kita mengetahui yang benar, maka berarti lawannya adalah salah. Dengan kita mengetahui yang benar, kita juga akan mengetahui yang salah. Definisi dari sesuatu yang benar terkandung padanya bantahan terhadap yang salah. Ya. Walaupun tentunya itu masih secara global, dan seseorang untuk menambah ilmu perlu lebih merinci pengetahuan tentang al-batil untuk menghindarinya setelah dia mengetahui yang hak. Fa idza tala'at asy-syamsu lam yaftakir an-naharu ila istidlalin. Kalau matahari sudah terbit, maka siang tidak membutuhkan lagi kepada dalil. Artinya, kalau kita sudah mengetahui yang benar dengan terang benderang, maka itu sudah cukup, ya. Dalam arti untuk mengetahui yang batil sudah tampak. Ibarat untuk mengetahui siang dengan matahari yang terang benderang, kita sudah mengetahui tanpa kita perlu hal yang membuktikan adanya siang. Wa idza istabana al-haqqu wattadhah fama ba'dahu illa ad-dhalal. Bila kebenaran telah terang jelas, maka selain itu adalah kesesatan. Wa rattabtuhu ala tariqati as-su'al yastayqidha at-thalib wa yantabih. Sebelum ini, jadi seperti yang tadi kita pahami bahwa penulis memang akan lebih fokus untuk ta'sil, yakni menerangkan yang benar, akidah Ahlussunnah yang benar. Pendapat-pendapat yang menyimpang, beliau tidak begitu menyinggungnya karena beliau mencukupkan dengan bayan al-haq. Yang salah akan diketahui dengan lawannya. Begitu pula dengan ta'rif, definisi-definisi yang benar pun akan diketahui lawannya, yaitu yang salah. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, tetap mengetahui yang salah itu juga perlu. Ya, mungkin juga kita sebutkan sedikit-sedikit yang berlawanan dengan yang benar. Dan ini adalah bagian daripada kesempurnaan ilmu. Orang yang sempurna ilmunya adalah yang mengetahui kebenaran secara rinci untuk diamalkan, dan mengetahui kebatilan juga secara rinci untuk dijauhi dan dibantah. Di sana ada golongan lain yang mengetahui kebenaran secara rinci dan mengetahui kebatilan secara global. Ada pula kelompok lain yang mengetahui kebenaran secara global, kebatilan pun mungkin juga dia ketahui secara global sekali. Ya. Dan yang paling utama tentunya adalah yang pertama, yaitu mereka yang mengetahui yang hak secara rinci untuk diamalkan, didakwahkan, diajarkan, dan mengetahui secara rinci pula kebatilan untuk dia jauhi dan dia bantah. Sebagaimana diterangkan yang semakna dengan ini oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayatnya, wa kadzalika firman Allah Azza wa Jalla atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang juga menerangkan tentang kebatilan, sehingga seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil haqq makhafata ay yudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang hal yang baik, sedangkan saya bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang yang buruk, karena saya takut yang buruk tersebut akan berada di hadapan saya atau mengenai saya atau menimpa saya, sehingga saya bertanya tentang yang buruk untuk saya jauhi. Begitu makna ucapan Hudzaifah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan dan kami rinci ayat-ayat supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyimpang. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, warattabtuhu ala tariqati su'al. Saya tertibkan kitab ini dengan metode as-su'al, pertanyaan. Liyastayqidha at-thalib wa yantabih, agar seorang yang mempelajarinya tergugah, ya, dengan metode pertanyaan ini. wayantabih, menjadi perhatian. Tsumma urdifuhu bil jawab, lalu saya ikuti dengan jawabannya. Alladhi yattadhih al-amru bihi, di mana dengan jawaban itu perkaranya akan menjadi jelas. Wala yashtabih, tidak tersamarkan. Wasammaituhu a'lam as-sunnah al-mansyurah, dan saya beri nama kitab ini dengan nama A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Artinya panji-panji atau bendera-bendera sunnah yang ditebar. Li'tiqadi at-ta'ifatin najiyatil mansurah, untuk menjelaskan keyakinan at-ta'ifah an-najiyah al-mansurah, kelompok yang selamat dan yang ditolong Allah Azza wa Jalla. Dan ini terambil tentunya Taifah An-Najih Al-Mansurah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu taifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Tetap ada sekelompok dari umatku, mereka di atas kebenaran, mereka tertolong dan dibantu Allah Azza wa Jalla. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, lalu beliau katakan kulluha finnar illa wahidah, semua di neraka kecuali hanya satu. Beliau ditanya, man hiya ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jamaah. Inilah kelompok yang selamat, sehingga disebut an-najiyah, artinya yang selamat. Jadi at-ta'ifah al-mansurah sama dengan al-firqatun najiyah, ya, kelompok yang ditolong Allah, sama dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ini adalah dua nama yang maksudnya adalah sama, yaitu dengan kata lain ahlu sunnah wal jamaah, ya, dan seterusnya dari beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama. Nah, bagaimana keyakinan mereka, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong Allah Azza wa Jal, keyakinan mereka tertuang dalam kitab ini sebagaimana dijelaskan oleh penulis. Dan tentunya ini diambil dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Ya, mungkin saja yang tertulis di sini ada kekurangannya, dalam arti ada beberapa masalah yang tidak disebutkan, dan itu akan kita dapati mungkin di kitab yang lain yang lebih rinci. Hanya saja secara umum, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, tertuang di dalam kitab ini. Allah as'al an yaj'alahu tigha'a wajhihil a'la, Allah lah yang kumohon untuk menjadikannya benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah yang maha tinggi. Wa an yanfa'ana bima 'alimna, dan agar Allah memberikan kepada kita semua manfaat atas apa yang kita ketahui. Wa yu'allimana ma yanfa'una, dan agar mengajarkan kepada kita semua sesuatu yang manfaat bagi kita. Ni'matan minhu wa fadla, sebagai nikmat darinya dan keutamaan. Innahu 'ala kulli syai'in qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu maha kuasa, dan terhadap hambanya maha lembut dan mengetahui. Wa ilaihil marji' wal masir, kepadanya tempat kembali. Wa huwa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir, dialah maula kita semua, sebaik-baik maula, penolong bagi kita, wali bagi kita adalah Allah Azza wa Jal. Wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Demikian mukaddimah dari penulis rahimahullah. Dengan ini jelas maksud daripada kitab ini dan metodenya, untuk kemudian kita akan pelajari insyaallah satu demi satu dari masalah-masalah yang beliau sebutkan. Masalah pertama adalah tentang kewajiban yang pertama kali terhadap hamba. Apa kewajiban yang pertama kali terhadap kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah? Pertanyaannya adalah, ma awwalu ma yajibu 'alal 'ibad, apa awal yang wajib terhadap hamba-hambanya, yakni hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kewajiban apa yang pertama kali? Nah, ini tentu hal yang sangat-sangat penting bagi kita selaku seorang muslim, selaku hamba Allah, kita mesti mengetahui kewajiban yang pertama kali. Sekalipun kita sudah sekarang sudah berumur ya yang cukup, mungkin ada yang sudah usia lanjut, mungkin ada yang sudah remaja. Nah, tidak mengapa kita mempelajari ini semuanya, sekalipun kita sudah melakukannya. Namun sebagai ilmu yang wajib kita ketahui, dan mungkin di sana ada orang-orang yang belum memahami, dan bahkan mungkin di sana ada orang-orang yang belum berislam, maka ketahuilah, manusia semuanya punya kewajiban, dan kewajiban yang pertama telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kewajiban yang pertama? Jawabannya adalah awwalu ma yajibu 'alal 'ibadi ma'rifatu al-amri alladhi khalaqahumullahu lahu. Kewajiban yang wajib yang pertama kali atas hamba-hamba adalah ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu, mengenal urusan yang Allah Azza wa Jal ciptakan dia untuknya, ya, mengetahui apa tujuannya diciptakan. Apa tujuannya? Tentu nanti akan disebutkan lebih rinci. Yang pertama kali diciptakan, yang pertama kali yakni untuk diketahui adalah yang karenanya manusia diciptakan, yaitu apa? Ibadah kepada Allah atau tauhid, mengenal Allah Azza wa Jal, lalu mengibadahinya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang tujuan diciptakannya manusia dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Sama-sama kita mengetahui ayat tersebut. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Dalam tafsir disebutkan Ibn Abbas radhiyallahu an mengatakan apa? Liya'budun ay liyuwahhidun. Agar mereka beribadah, yakni beribadah kepada Allah satu-satunya, yaitu tauhid. Nah, inilah perkara yang karenanya manusia diciptakan, yang untuk tujuan itu manusia diciptakan, yaitu tauhid. Jadi kalau begitu, kewajiban yang pertama kali wajib diketahui dan diamalkan oleh manusia adalah tauhid. Ya, pelajari tauhid, amalkan tauhid, ini kewajiban pertama kali. Kenapa itu? Disebutkan pula oleh beliau penulis rahimahullah dalam kitab yang lain. Beliau punya kitab yang lain juga menyangkut bab akidah, tema akidah, yaitu Sulamul Wusul, ya, yang beliau tulis dengan metode mangdumah, metode bait-bait syair. Beliau katakan di situ, awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid, id huwa min kullil awamiri a'zamu wa huwa naw'ani haya man yafhamu. Awwal wajibin 'alal 'abid, yang pertama dari kewajiban atas hamba-hamba adalah ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid, mengenal Ar-Rahman dengan tauhid. Yani mengetahui Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Kenapa demikian? Idh huwa min kullil awamiri a'zamu. Di mana tauhid ini adalah dari segala perintah Allah itulah yang terbesar. Itu perintah yang terbesar, itu perintah yang paling agung, itu kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita banyak, ya, ibadah-ibadah banyak. Namun dari sekian banyak kewajiban, kewajiban yang teratas adalah kewajiban tauhid. Kewajiban yang paling wajib kalau begitu adalah tauhid. Idh huwa min kullil awamiri a'zamu. Di mana dari segala perintah-perintah Allah ini adalah perintah terbesar. Nah, jadi kalau begitu itulah yang pertama kali wajib kita pelajari dan kita amalkan, yang karenanya kita diciptakan. Wa akhadha alaihimul mitsaq. Lalu beliau katakan berikutnya, di samping ini merupakan tujuan diciptakannya manusia. Wa akhadha alaihimul mitsaq. Dan juga atas hal ini Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian dari hamba-hambanya. Akhadha alaihimul mitsaq bihi. Ini seperti yang ditegaskan dalam surat Al-A'raf, di mana Allah Azza wa Jalla telah berfirman pada ayat yang ke-172, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ala anfusina ila akhir al-ayah. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, mengambil perjanjian dari anak turun Adam, dzurriyyatahum, wa ashhadahum ala anfusihim, Allah persaksikan mereka pada diri mereka sendiri, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidina, mereka mengatakan ya, kami bersaksi. Ya, nah ini seperti dikatakan oleh para ulama, Allah Azza wa Jal mengambil persaksian dari mereka di alam arwah, ya, sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Jadi manusia sejak itu sudah bersaksi dan mengakui bahwa Rabb mereka adalah Allah Azza wa Jal. Nah, inilah tauhid. Jadi urusan tauhid ini adalah urusan yang paling penting, karenanya manusia diciptakan dan Allah telah mengambil janji dari mereka sejak mereka masih di tulang sulbi ayah mereka Adam, sebelum mereka terlahirkan di dunia ini. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Juga tauhid ini yang Allah Azza wa Jal utus dengannya para rasulnya. Demi tauhid Allah utus para rasul. Karena tauhid, demi tujuan agar manusia mau ibadah hanya kepada Allah saja. Untuk itu Allah Azza wa Jal utus para rasul, agar mengajak umat mereka masing-masing supaya mewujudkan tujuan ini. Nabi Adam mengajak keturunannya untuk ibadah kepada Allah saja, dan terwujudlah ibadah kepada Allah, tauhid pada anak turun Adam sampai 10 generasi, 10 kurun, baru muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Allah utus Nabi Nuh, ya, agar mengajak kembali umat kepada agama yang benar, untuk bertauhid kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Begitu pula Allah utus nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, sampai pada akhirnya Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk menegakkan tauhid, untuk mengajak manusia agar kembali kepada ajaran yang benar, ibadah hanya kepada Allah, mewujudkan, merealisasikan ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, semua para nabi, para rasul yang jumlahnya sekian banyak, ratusan para rasul, ribuan para nabi, untuk itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya yang masyhur, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus di tiap umat seorang rasul agar mereka menyuruh kaumnya, "I'budullah wajtanibut tagut." Ibadahilah Allah dan jauhilah tagut, yakni segala sesembahan selain Allah. Kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah dan ia ridha, jauhi semua itu. Ibadahi Allah saja. Allah pun berfirman pada surat Al-Anbiya yaitu pada ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." "Wa ma arsalna min qablik," dan tidaklah kami mengutus, "min qablika," dari sebelummu, "min rasulin," seorang rasul pun, "illa nuhi ilaihi," melainkan kami wahyukan kepadanya, "annahu la ilaha illa ana," bahwa tiada ilah yang benar kecuali aku, "fa'budun," maka ibadailah aku. Nah, tidak seorang pun diutus oleh Allah dari para rasul, para nabi, kecuali mengajak umatnya untuk ibadah hanya kepada Allah. Nah, jadi ini menunjukkan betapa besarnya tauhid, betapa agungnya tauhid, yang karenanya manusia diciptakan, karenanya para rasul diutus. "Wa unzila bihi wa anzala bihi kutubahu alaihim," dan karenanya Allah turunkan kitab-kitab kepada para rasul. Allah turunkan kitab-kitab bersama para nabi, para rasul, dari atas 7 langit, disampaikan oleh para malaikatnya kepada para nabi, para rasul. Apa isi kitab-kitab itu? Intinya adalah sama, mengajak manusia agar ibadah kepada Allah saja, mewujudkan tauhid, merealisasikannya dalam kehidupan manusia ini. "Wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah," yang karenanya juga dunia diciptakan, akhirat diciptakan, surga diciptakan, neraka diciptakan. Dunia akhirat diciptakan karena untuk mewujudkan tauhid. Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan dunia akhirat dengan sia-sia, tanpa tujuan, hanya permainan saja. Tidak. Justru Allah ciptakan dunia, lalu akhirat. Allah ciptakan dunia yang hidup di sana, manusia, jin, untuk Allah bebani syariat, untuk diketahui berikutnya siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, siapa yang mewujudkan tauhid, siapa yang tidak, dan Allah Maha tahu. Kemudian di akhirat Allah ciptakan untuk akhirat itu balasan bagi mereka yang taat dengan surganya dan maksiat dengan nerakanya. Jadi dunia, akhirat, surga, neraka diciptakan demi menegakkan tauhid. "Wabihi haqqatil haqqah," dengan tauhid ini pula, karena tauhid ini pula, terjadilah kiamat. Al-haqqah adalah nama lain dari nama al-qiyamah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat al-haqqah. Disebut al-haqqah karena kiamat akan menimpa, tahik wa tanzil, akan menimpa makhluk. Ya. Dan pada saat itu akan terbukalah segala hakikat-hakikat perkara. Maka disebutlah dengan istilah al-haqqah, hari kiamat. Hari kiamat akan tegak karena juga demi tauhid. Setelah kiamat akan ada surga dan neraka, kebangkitan, hisab, pembalasan. Siapa yang diberi balasan? Manusia. Kenapa? Karena mereka menegakkan tauhid atau melanggar tauhid. Wa waqa'atil waqi'ah, sama maknanya, yaitu karena tauhid pula terjadi al-waqi'ah, sesuatu yang pasti terjadi, yaitu kiamat. Al-waqi'ah juga nama lain dari nama-nama al-qiyamah. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin wa tatatayar as-suhuf. Dan karena urusan tauhid ini pula, tunsabul mawazin, ditegakkan mawazin, timbangan-timbangan amal, timbangan-timbangan manusia yang beramal, timbangan-timbangan yang menimbang lembaran-lembaran amal mereka. Demi tauhid ditimbang siapa yang punya kebaikan, siapa yang tidak punya, siapa yang berat kebaikannya, siapa yang ringan kebaikannya, siapa yang punya tauhid sehingga lebih berat timbangannya daripada timbangan yang lainnya. Intinya bahwa al-mawazin, timbangan-timbangan ini ditegakkan juga karena tauhid. Wa tatadayar as-suhuf, dan karenanya pula lembaran-lembaran amal itu pun berterbangan. Wa fihi takunu syaqawatu was-sa'adah, dan padanya terwujud atau terjadi asy-syaqawah was-sa'adah. Asy-syaqawah artinya kesengsaraan, as-sa'adah kebahagiaan. Seorang bahagia karena mewujudkan tauhid, seorang syaqi sengsara karena tidak mewujudkan tauhid. Wa ala hasbihi tuqassamul anwar, dan seukuran dengan tauhid itu pula cahaya di akhirat kelak akan dibagi-bagi. Siapa yang tauhidnya kuat akan memperoleh cahaya kuat, siapa yang tauhidnya lemah cahayanya pun akan lemah. Di akhirat nanti akan ada kegelapan. Seorang berjalan sesuai dengan amalnya, cahaya akan dia peroleh ketika dia menegakkan tauhid. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, dan barang siapa yang tidak menjadikan untuknya cahaya, siapa yang Allah tidak menjadikan untuknya cahaya, fama lahu min nur, maka dia pun tidak akan mendapatkan cahaya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sekilas tentang pentingnya tauhid, agungnya tauhid. Maka inilah yang pertama kali wajib untuk diketahui dan diamalkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait hal ini, ya, setelah kita mengetahui yang hak, yang benar dalam bab ini, sedikit kita singgung pula kelompok yang lain yang berlawanan dengannya. Orang-orang ahlul kalam atau ahli filsafat, falasifah, atau yang terpengaruh oleh mereka, mereka tidak menempuh jalan ini. Bagi mereka yang pertama kali atas hamba itu adalah asyak wat tashkik wal hairah, atau yang semakna dengan itu. Yaitu apa maknanya? Yang pertama kali bagi mereka itu adalah justru manusia harus berpikir sampai bingung, ragu, ya, kosong pikirannya. Ya. Baru setelah itu diisi dengan yang benar, menurut mereka begitu. Dan ini ikhwani fiddin rahimakumullah, dulu maupun sekarang ada yang berprinsip demikian. Sehingga ketika ada orang yang belajar agama pertama kali, dibuat ragu terhadap kebenaran, atau dengan kata lain bahasa sekarang, dicuci otaknya, ya, dicuci otaknya, doktrin-doktrin yang tidak karuan, kekafiran dan macam-macam, yang maksud mereka adalah agar dia bingung, agar dia apa, ragu, agar otaknya tercuci, dan menurut mereka agar kosong, ya, agar kosong, dengan kata lain kosong yakni linglung kalau begitu, ya kan. Kalau sudah kondisi seperti itu, baru diberi masukan-masukan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, perlu berhati-hati dari metode ini, yang ini adalah warisan dari para al-falasifah, para ahlul kalam, ahli filsafat, para aqlaniyun dan yang sejenis mereka, ya, mereka telah menyimpang dari jalan yang benar. Ini jelas adalah suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita sebutkan, ya, dan itu prinsip yang sangat berbahaya. Siapa yang menjamin dia akan kembali setelah dikosongkan otaknya, setelah dicuci otaknya? Siapa yang menjamin dia akan kembali? Oleh karenanya, kita harus betul-betul memahami hal ini, bahwa kewajiban pertama kali adalah ma'rifatul rahman bitauhidi. Awal wajibin ala al-abidi ma'rifatul rahman bitauhidi. Itu yang pertama kali. Idh huwa min kullil awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayaman yafhamu. Ini yang pertama kali. Mengetahui Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Ya, jangan sampai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang lain yang akan menyimpangkan dari jalan yang benar ini. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, pembahasan berikutnya masih ada kaitannya dengan yang pertama, yaitu ma huwa dzalikal amrul ladzi khalaqallahul khalqa li ajli. Apa tujuan diciptakannya makhluk ini semuanya? Nah, tadi telah terjawab, namun di sini beliau terangkan lebih jelas dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah ma huwa dzalikal amrul ladzi khalaqallahu al-khalqa li ajri. Apa perkara tersebut yang Allah ciptakan makhluk ini semuanya karenanya? Apa tujuan diciptakannya makhluk ini semuanya? Al-jawab, jawabannya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Di antaranya pada surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ad-Dukhan ayat yang ke 38-39, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun." "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda," dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi, "wama bainahuma," dan apa yang antara keduanya, "la'ibin," dengan main-main. "Ma khalaqnahuma illa bilhaq," tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. "Walakinna aktsarahum la ya'lamun," akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lihatlah bagaimana penjelasan Allah pada ayat ini. Allah Azza wa Jal di sini menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi bukanlah hanya main-main. Mungkin ada dari mereka yang tidak tahu menahu, mungkin ada dari mereka yang menganggap ini semua hanya sandiwara, mungkin dari mereka ada yang gak tahu dan bingung apa sebetulnya kehidupan ini. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Allah tidaklah menciptakan langit-langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya hanya main-main saja. Bahkan tidaklah Allah menciptakan keduanya kecuali bilhaq, dengan kebenaran. Apa maknanya? Diterangkan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, illa bilhaq ay alladhi minhu, yang diantara kebenaran yang dimaksud adalah, ya, jadi tujuan diciptakan keduanya adalah, atau diciptakan keduanya dengan hak, dengan kebenaran. Yang diantara tujuannya adalah apa? Yang itu merupakan kebenaran. An yakuna dallataini ala kamali khaliqihima. Agar keduanya, langit dan bumi, ya, menjadi tanda dan bukti atas kesempurnaan pencipta keduanya. Diciptakannya langit dan bumi agar manusia berpikir, mengetahui kalau begitu pencipta keduanya maha sempurna, maha berilmu, maha mampu, ya, maha kuasa, maha mengatur, dan seterusnya. Kamal khaliqihima waqtidarihi wasi'ati rahmatihi wa hikmatihi wa ilmihi al-muhit. Juga agar mengetahui, atau agar diketahui, sa'ati rahmatihi, keluasan rahmatnya, wa hikmatihi, keluasan hikmahnya, wa ilmihi al-muhit, dan keluasan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Nah, ini diantara hak. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Ini diantaranya, ini diantara tujuannya, supaya orang mengerti kebesaran Allah Azza wa Jal, pencipta langit dan bumi, penguasa keduanya, agar manusia mengetahui keluasan rahmatnya, dan seterusnya. Wa annahu alladhi la tambagil ibadatu illa lahu wahdahu la syarikalah. Dan bahwa kalau begitu, la tambagi, tidak pantas, tidak boleh, al ibadatu, suatu ibadah, illa lahu, kecuali hanya untuknya, wahdahu, satu-satunya, la syarikalahu, tiada sekutu baginya. Nah, ini tujuannya pada akhirnya. Jadi diciptakannya langit dan bumi agar mereka tahu kemahakuasaan penciptanya. Kalau begitu, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tauhid. Ya. Mewujudkan tauhid. Ini tujuannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan seperti dikatakan oleh para ulama kita, memang yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, ya, pencipta langit dan bumi ini. Pemiliknya, pengatur keduanya, dan semuanya, segala sesuatu, pengaturnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah ada selain Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi selain Allah, yang mengatur keduanya selain Allah? Tidak ada tentunya. Maka dialah satu-satunya yang berhak. Jadi itulah tujuan diciptakannya langit dan bumi, agar mereka ibadah kepada pencipta keduanya yang maha kuasa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Bahkan yang tahu pun juga tidak ibadah kepada Allah satu-satunya. Di antara mereka adalah musyrikin. Banyak dari mereka yang tahu tapi juga tidak ibadah kepada Allah satu-satunya. Musyrikun Quraisy. Orang-orang musyrikin dari Quraisy dan yang semisal mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah, tapi disayangkan, kenapa ibadahnya tidak kepada Allah saja, apalagi yang memang tidak kenal Allah, sangat disayangkan. Nah, walhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita, kepada muslimin, sehingga mereka tahu pencipta semuanya adalah Allah Azza wa Jalla, langit dan bumi semuanya penciptanya adalah Allah, lalu Allah lah yang mereka ibadahi satu-satunya. Allah pun berfirman pada ayat yang lain, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Surat Sad ayat yang ke-27. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, وَمَا بَيْنَهُمَا, dan apa yang antara keduanya, batila, dengan sia-sia. Tidak kami ciptakan langit dan bumi sia-sia, tidak ada maksud, tidak ada tujuan, hanya main-main saja. Tidak. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir, mereka berpikiran demikian. Diciptakannya langit dan bumi tidak ada maksud dan tujuannya, hanya sia-sia saja, main-main saja. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu adalah sangkaannya mereka, orang-orang yang kafir. Adapun orang yang beriman, mukmin, mengerti tentang Allah Azza wa Jal, maka mereka paham bahwa langit dan bumi, alam ini diciptakan karena demi mentauhidkan Allah Azza wa Jal, agar kita mengetahui pencipta keduanya, sehingga kita menundukkan diri kita kepadanya, ibadah hanya kepadanya, tunduk patuh kepadanya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman pada ayat yang lain, surat Al-Jasiyah ayat yang ke-22, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqq, dengan kebenaran. Apa makna dengan kebenaran? Sama dengan yang sebelumnya diterangkan. Di sini pun Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan kembali, "Ai khalaqallahu samawati wal arda bil hikmah waliyu'bada wahdahu la syarikalah." Yani Allah Azza wa Jalla menciptakan langit-langit dan bumi dengan suatu hikmah, agar Allah satu-satunya diibadahi tanpa ada sekutu baginya. Ya. Supaya manusia melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, ibudu rabbakum." Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, "Allazi khalaqakum," yang menciptakan kalian, "walladzina min qablikum," dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, "la'allakum tattaqun," agar kalian bertakwa. "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum." Allah Rabb kalian yang menjadikan bumi terhampar, langit sebagai bangunan yang kokoh, dan dialah pula yang menurunkan dari langit hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu Allah mengeluarkan dengan air hujan itu samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Nah, tampak sekali di sini bagaimana Allah menerangkan kepada kita sebagai hamba-hambanya bahwa Allah menciptakan semuanya ini agar kita melihat kekuasaannya, pencipta langit dan bumi, pemiliknya, pengaturnya, dialah yang menciptakan ini semua. Allah turunkan dari langit hujan, air yang membasahi bumi, yang dengan itu bumi menjadi subur, menumbuhkan tumbuhan, yang keluarlah darinya berbagai biji-bijian, tanaman, buah-buahan, sebagai rezeki untuk kita semuanya. Seorang yang cerdas, seorang yang berpikir akan betul-betul memahami bahwa pencipta segala sesuatu ini, langit dan bumi, pengaturnya, dialah yang berhak diibadahi. Maka Allah katakan, setelah Allah tuntun akal kita untuk berpikir seperti itu, "Fala taj'alu lillahi andada." Jadi, jangan kalian jadikan bagi Allah sesembahan lain. Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan. Jangan menyembah selain Allah. Selain Allah tidak bisa melakukan sedikit saja dari itu semuanya. Ya, hanya Allah yang mampu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Di awal ayat disebutkan, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum, wahai manusia ibadailah Rabb kalian, yang seperti itu Rabb kalian. Jadi orang yang berpikir, orang yang mengerti, yang paham, yang cerdas, yang pintar, dia akan mengatakan al-khaliq li hadhil asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini dialah memang satu-satunya yang berhak diibadahi. Al-mutasarrif li hadhil asya', yang mengatur segala sesuatu ini, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Selain Allah tidak ada yang bisa melakukannya. Sedikit saja dari apa yang disebutkan tidak bisa dilakukan oleh selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mau diibadahi? Bagaimana mengibadahi sesuatu yang la yasma' wa la yusir, mendengar tidak, melihat tidak, batu, berhala, pohon, binatang, bagaimana manusia akan merendahkan dirinya di hadapan makhluk-makhluk tersebut? Betapa hinanya manusia. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menuntun kita agar berpikir. Allah katakan, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Allah ciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Karena tujuan supaya kalian berpikir, supaya kalian bersyukur, supaya kalian ibadahnya kepada Allah. Walitujza kullu nafsin, yang kemudian kelak masing-masing jiwa akan diberi balasan. Jangan dianggap kehidupan akan berhenti hanya di dunia. Jangan dianggap tauhid, iman, dan lawannya kufur, syirik, tidak ada konsekuensinya. Kalian dibiarkan di dunia ini untuk suatu tujuan yang ada lanjutannya. Akhirat adalah tempat kembali kita. Litujza kullu nafsin, untuk dibalasi tiap-tiap jiwa, bima kasabat, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Mereka yang berbuat baik, mentauhidkan Allah, taat kepadanya, maka surga balasannya. Dan yang tidak, maka neraka tempat kembalinya. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Allah tidak akan menzalimi sedikit pun. Mereka yang masuk neraka dan kekal di dalamnya, Allah tidak zalim terhadap mereka. Mereka telah diberi kesempatan di dunia untuk ibadah. Mereka telah diberi pengertian. Mereka telah diajak, mereka telah diberi berbagai perangkat untuk berpikir, untuk berbuat, kemampuan, kemauan, semuanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Namun demikian mereka tidak menggunakannya dengan baik. Rasul diutus, kitab diturunkan, para ulama melanjutkan risalah para rasul, menerangkan yang hak untuk diikuti dan menerangkan yang batil untuk dijauhi, tapi telinga mereka sekalipun mendengar, mata mereka sekalipun melihat, namun tidak membuat mereka tunduk dan patuh serta taat. Maka tidak ada kezaliman atas mereka. Ketika mereka dihukum oleh Allah, Allah menghukum mereka dengan keadilannya. Allah Azza wa Jalla juga menerangkan dengan yang lebih jelas tentang tujuan ini semuanya. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, seperti yang kita sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Mentauhidkan Allah, ini tujuannya. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya manusia tahu. Manusia semuanya mengetahui hal tersebut, dan hujjah telah tegak. Informasi Islam telah didapatkan. Mereka yang tidak mau masuk ke dalam dinul Islam, maka fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. kelak di akhirat mereka akan menyesali. Dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, amal saleh, tunduk kepada syariatnya, semoga tetap istiqamah sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'lam bis-shawab. Sementara ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.